أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kemarin sudah dibahas pasal yang terakhir dalam kitab kita, yaitu kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu pasal tentang orang-orang yang tidak memanfaatkan ilmunya yang bermanfaat, maka ilmu itu menjadi tidak bermanfaat buat dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang seperti ini akan keras hatinya. Dan digambarkan oleh Allah Taala di dalam ayatnya dalam surat Al-Hadid bahwasanya orang-orang Yahudi mereka keras hatinya karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kaum mukminin, kepada kita kaum muslimin, agar jangan meniru orang-orang Yahudi. Allah katakan dengan kalimat wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang terdahulu, yaitu yang dikatakan fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tetapi mengabaikannya sampai bertambah lama, bertambah panjang zaman, qasat qulubuhum, akhirnya keraslah hati mereka. Bahkan dalam surat Al-Baqarah dikatakan thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, maka keraslah hati mereka seperti batu. Apa kelanjutannya setelah keras hatinya? Setelah hatinya menjadi keras, beku, kaku, mati hatinya, maka mereka mulai lancang, berani merubah ayat-ayat Allah. Itu Yahudi. Berani merubah Taurat, berani menambahnya dengan satu kalimat, mengurangi satu kalimat, menyelewengkan maknanya ke sana kemari. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Qulibna na'azakumullah. Allah sebutkan tentang kerasnya hati mereka disebabkan karena pembatalan mereka terhadap syariat. Di antaranya dalam ayat surat Al-Maidah ayat 13 Allah katakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Kata Allah, ketika mereka membatalkan perjanjian mereka kepada Allah, yakni perjanjian untuk taat kepada Allah, perjanjian untuk tunduk kepada syariat Allah, mereka batalkan dan mereka sendiri melanggar apa yang mereka sudah ucapkan. Kata Allah, maka kami laknat mereka. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Qanibirin a'azakumullah. Adapun kelanjutannya dikhabarkan di dalam surat Al-Maidah juga ayat 13-nya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Bagaimana kerasnya hati mereka? Kerasnya hati mereka sehingga mereka berani mentahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian yang mereka sudah diperingatkan. Yani melupakan nasihat-nasihat, melupakan ilmu yang pernah disampaikan kepada mereka. Lihat dua yang dilakukan oleh mereka setelah keras hatinya. Pertama, mereka lancang, berani merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, menyelewengkan makna kitab-kitab Allah, menyelewengkan makna ucapan-ucapan Rasul yang diutus oleh Allah. Yang kedua, bahwa mereka nasu hawan mimma dzukiru bih, mereka melupakan apa yang pernah mereka diperingatkan. Kalian jangan begini, niscaya kalian akan terancam dengan nar. Lupa mereka. Kalian jangan begitu, niscaya kalian akan ditimpa azab. Mereka lupa. Mereka melupakan semua itu. Dengan kata lain, melupakan ilmu. Qanibirina azakumullah. Kalau lupa, mungkin ada yang mengatakan itu kan gak sengaja. Iya, lupa itu gak sengaja. Wa ma ansanihu illa syaitan an yadkurahu. Tidaklah melupakan kami kecuali syaitan untuk aku mengingatnya. Tetapi Yahudi bukan lupa tidak sengaja, tetapi melupakannya. Melupakannya dalam artian mereka tidak mau lagi membaca kitabnya, tidak mau lagi membaca ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, tidak mau lagi bertanya, tidak mau lagi mempelajarinya, melupakannya. Maka dikatakan dengan kalimat bahwa mereka menyembunyikan ilmu, membuang ilmu tadi di belakang punggung mereka. Yang dikatakan mereka lemparkan kitab mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan tidak tahu, padahal pernah tahu. Seakan-akan mereka enggak pernah tahu perkara tersebut, padahal sudah diperingatkan, sudah diingatkan, sudah diajarkan, tetapi mereka melupakannya. Siapa yang nasullah fa ansahum anfusahum, siapa yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka. Ikhwan bin a'azakumullah muslimin yang saya hormati, ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah, berarti urut-urutannya, pertama tidak mengamalkan ilmu, kedua jadi keras, ketika jadi keras maka muncullah dua perbuatan lancang mereka, yaitu merubah kalimat dari tempat-tempatnya atau melupakannya dan membuang kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dua-duanya ada pada mereka, pada Yahudi, dan tidak mustahil kedua-duanya akan terjadi pada umat ini, pada kaum muslimin. Kalau mereka melakukan hal yang sama dengan Yahud, maka mereka akan ditimpa perkara yang sama dengan mereka. Kalau kaum muslimin mengikuti Yahudi, yaitu hanya mempelajari, mendengar tapi enggak mau mengamalkan. Dia baca tapi enggak mau mengerjakan. Yang kata mereka, kata Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami menyelisihinya. Kami tahu tapi enggak mau. Kami tahu tapi enggak mau. Ini qul inna a'udzukum min yahud. Kalau kaum muslimin mengikuti jejak mereka berbuat seperti itu, maka akan mendapatkan akibat yang sama dengan Yahudi, yaitu qasat qulubuhum, keras hati mereka. Kalau sudah keras seperti Yahud, akan melakukan hal yang sama dengan Yahud. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya dan kemudian melupakan agama. Melupakan ilmu. Melupakan hadzan mimma dzukiru bih, mereka melupakan apa yang perkara-perkara yang pernah diperingatkan dulunya. Dikatakan hadzanil amrani mawjudani fil ladina fasadu min ulama'ina limusyabahatihim li ahli alkitab, bahwa dua perkara tersebut terjadi pada umat ini, pada umat Islam, yaitu orang-orang yang fasadu min ulama'ina, orang-orang yang rusak dari orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang rusak tidak berilmu, mereka seperti Nasrani. Tetapi yang dalam keadaan punya ilmu tapi rusak, fasada atau fasadu min ulama'ina, rusak dari ulama kita. Ini dari orang-orang yang punya ilmu. Maka niscaya limusyabahatim li ahlul kitab, akan muncul perkara yang sama seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab. Yang pertama tahrif. Tahriful kalim. Fa'inna man tafaqqah li ghairi al-amali yaqsu qalbuhu. Siapa yang bertafaqquh, mempelajari ilmu fiqih, tetapi li ghairi al-amal, bukan untuk beramal, bukan untuk pengamalan, yaqsu qalbuhu, akan keras hatinya. Fala yastaghil bil amal, maka dia tidak sibuk dengan pengamalan-pengamalan. Bal bi tahrifil kalim wa sarfi al-fadhil kitab wa sunnah, bahkan akibatnya mereka akan merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sarfi al-fadil kitabi wa sunnah, membelokkan, menyelewengkan lafad-lafad kitab dan sunnah dari tempat-tempatnya. Contoh, ketika membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, Musa mengajak bicara Allah, Allah mengajak bicara Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka rubah. Tadinya kallamallahu dengan dhammah, mereka ganti wa kallamallaha Musa taklima. Kalian tahu tentang nahwu. Kalau fa'il maka dia akan marfu'. Kalau maf'ul maka dia akan mansub. Maka kalau bacanya dengan kalimat wa kallamallahu dengan dhammah pada lafzul jalalah, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala fa'il, Allah lah yang berbicara, Allah mengajak bicara Musa. Tetapi mereka membacanya wa kallamallaha Musa taklima, dan mengajak bicara Allah Musa. Berarti kalau difathahkan lafzul jalalah, berarti maknanya kedudukannya mansub, yang diajak bicara. Berarti kalau diterjemahkan, Musa mengajak bicara Allah. Kenapa kok mereka selewengkan, mereka ganti harokatnya dari dhamma kepada fathah? Untuk menolak sifat Allah, yaitu al-kalam. Sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Allah tidak berbicara dan Allah tidak memiliki sifat kalam. Loh bagaimana dengan ayat itu? Ayat itu bukan wa kallamallahu, ayat itu wa kallamallaha, katanya. Musa taklima. Adapun Musa, karena diakhiri dengan alif maksurah, alif bengkok, maka dia tidak menerima harakat. Dia dalam keadaan fa'il tetap Musa, dalam keadaan maf'ul tetap Musa, dalam keadaan majrur tetap Musa. Enggak masalah, tidak berubah-ubah. Tetapi lafzul dalalahnya yang tadinya salamallahu dengan dhammah diganti dengan fathah. Qul inna a'udzubikumullah, itu contoh tahrif. Contoh lainnya, ketika mereka menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Oh, enggak bisa, Allah itu di sini. Allah itu menyatu dengan hambanya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Kalau tadi dirubah harokatnya, ini diganti hurufnya. Itu bukan istawa, tapi istaula. Ditambah satu lam. Kalau istawa artinya di atas sesuatu, maha tinggi. Makna istawa dalam riwayat-riwayat yang sahih daripada salaf, imma irtifa' atau ulu. Irtifa' itu tinggi, ulu juga maknanya di atas. Maknanya di atas sesuatu, maha tinggi. Maka Rahman al-Arsy istawa, maknanya Allah di atas arsy-Nya maha tinggi. Tiba-tiba mereka menyatakan, bukan maknanya Allah di atas arsy, bukan. Istawa itu istaula, menguasai. Naam, orang kalau hatinya sudah keras, berani merubah ayat Al-Quran. Ayatnya bukan istaula, istawa. Ya tapi maksudnya istaula. Istaula sama istawa gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan makna, gak ada hubungan lafaz. Nah, bagaimana mungkin ditafsirkan satu kata dengan kata lain? Istaula satu kata bermakna lain, istawa satu kata bermakna lain lagi. Hada fi wadin wa hada fi wadin akhar. Ini di satu lembah, ini di lembah lain. Bagaimana mungkin akan dikatakan maknanya istawa, istaula? Itu bukan makna. Maknanya mengganti kalimat dengan kalimat lain. Kalimat istawa diganti dengan kalimat istaula. Itu mungkin maksud istaula, tapi entah kemana lamnya tiba-tiba jadi istawa. Astagfirullahaladzim. Tidak akan berani seorang mukmin yang beriman kepada Allah untuk menambah satu huruf pun atau mengurangi satu huruf pun. Qul inna a'udzubikumullah, ini bukan awal penyimpangan, tetapi sudah mulai puncaknya penyimpangan. Awalnya apa? Awalnya ada perintah tidak digubris, ada larangan tidak digubris, perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan, bermaksiat, sampai kemudian dalam satu posisi hatinya sudah mulai beku, kaku, mati, maka saat itu merani. Saat itu berani lancang, menyeret makna ayat ke sini, menyeret makna ayat ke sana, mengganti wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha, mengganti istawa dengan istaula. Persis seperti Yahudi ketika diperintahkan qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Ucapkanlah hittah, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Apa kata Yahudi? Hittah. Disuruh mengucapkan hittah yang maknanya ampunilah kami, akhirnya mereka mengucapkannya hintah, gandum, diplesetkan kepada kata lain, ditambah huruf nun. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, betapa miripnya nunul yahud dengan lamnya mereka. Betapa miripnya nunul yahud dengan lamnya mereka. Nunul yahud artinya Yahudi menambahkan satu nun, hintah menjadi hintah. Mereka mengganti dari istawa menjadi istaula, sama-sama ditambah satu huruf. Yahudi menambah satu huruf nun, mereka menambah satu huruf lam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwan talab rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini adalah sarfi al-fadil kitabi wa sunnah. Memalingkan lafad-lafad kitab dan sunnah an mawadhi'iha, dari tempat-tempatnya. Wa talattuf fi dhalika bi anwa'il hiyalil latifah, dan mereka berupaya dengan lembut, lembut dalam artian halus, dengan halus, bi anwa'il hiyal, dengan berbagai macam hilah, dengan berbagai macam tipu daya, al-latifah, yang halus sekali. Wa hamalaha ala majazatil lugha al-mustab'adah, sehingga mereka berkata bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah majaz, majazat al-lugha. Majazat al-lugha kalau bisa diterjemahkan dengan bebas maknanya adalah makna kias, bukan makna hakiki. Al-mustab'adah, yang sangat jauh kemungkinannya. Wa nahwi dzalik. Ini bentuk lain lagi. Contoh yang ketiga adalah mereka yang mengatakan bahwa makna ayat ini bukan makna sebenarnya, makna kias. Makna ayat itu bukan makna sebenarnya, makna kias. Makna ayat ini bukan makna sebenarnya, makna kias. Makna ayat itu, semuanya dikatakan makna kias, makna kias, makna kias. Sampai mereka berkata bahwa Al-Quran ini dari awal sampai akhirnya hanya zahir-zahirnya saja. Adapun batinnya berbeda. Kalau kita mau bertanya pada mereka, maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya makna ini bukan begitu? Iya, seperti kamu bilang. Macan berdiri di mimbar. Maksudnya bukan macan sungguhan. Maksudnya adalah seorang yang seperti macan. Karena beraninya. Atau dikatakan kereta api menjerit-jerit. Kereta api gak bisa bicara. Cuma menjerit-jerit, kias aja. Makna kias, dikiaskan seperti orang menjerit-jerit. Padahal namanya kereta gak bisa menjerit. Begitu, jadi ayat Al-Quran pun sama. Dikatakan Allah berbicara, padahal maksudnya bukan bicara. Bagaimana? Diterima? Wallah, kalau diterima prinsip seperti ini, hancurlah Al-Quran. Kenapa? Akan dikatakan seperti itu oleh orang-orang yang kulubuhum mayyitah. Akan dikatakan seperti itu pada seluruh ayat oleh orang-orang yang memiliki qulub qasiyah. Orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya rusak, orang yang fi qulubihim zaik, atau orang-orang yang hatinya dikatakan qasiyah, keras, mereka akan mengatakan ini qiyas, ini qiyas, ini qiyas. Ini bukan makna hakiki, ini bukan makna hakiki. Ini maknanya makna qiyas semua. Yang maksudnya berbicara, maksudnya bukan berbicara. Yang dikatakan Allah Maha Tinggi, maksudnya bukan tinggi. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala membalas, maksudnya bukan membalas. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sekian macam ayat semua mengatakan, maksudnya bukan begitu. Lantas untuk apa Al-Qur'an diturunkan bahasa Arab? Untuk apa? Kalau kamus bahasa Arabnya enggak kepake. Kenapa enggak kepake? Karena kalau dikatakan ini kalam itu maknanya Allah berbicara pada Musa. Iya, tapi berbicara itu maksudnya bukan berbicara. Kok bisa berbicara maksudnya bukan berbicara? Seperti dicontohkannya kias-kias tadi itu. Seperti kita mengatakan bahwa kereta api menjerit-jerit, bukan berjerit-jerit sungguhan. Astagfirullahaladzim. Kamu melakukan dua kesalahan besar. Pertama, menyamakan sifat Allah dengan sifat kereta api. Kedua, kamu menolak makna yang tersebut dalam lafad-lafad Al-Quran yang berbahasa Arab. Menolak lafad yang langsung dipaham di dalam bahasa Arab. Apa makna kallama, yukallimu, takliman? Apa maknanya? Tidak ada makna lain kecuali berbicara. Tidak ada makna lain kecuali berbicara. Allah berbicara pada Musa. Kalau kamu khawatir sama dengan makhluk, katakan berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Kalamullah laisa kakalamil makhlukin. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluknya. Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Kenapa harus Al-Qur'annya yang ditahrif? Ini tanda-tanda kerasnya hati mereka. Tanda-tanda bahwa fi qulubihim zaigun, dalam hati mereka ada penyimpangan. Wa ta'an fi alfadhis sunan haitsu lam yumkinuhum ta'an fi alfadhil kitab. Yang lain yang mereka lakukan, dari orang-orang yang qulubuhum qasiyah, yang hati-hatinya keras, mereka mencerca lafad-lafad sunnah, lafad-lafad hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. haitsu lam yumkinhum mutta'an fi alfadhil kitab, di mana mereka tidak memungkinkan untuk mencerca lafaz-lafaz dalam Quran. Ketika lafaz-lafaz dalam Quran tidak berani dia mencerca. Oh iya, lafaznya sih benar. Enggak berani mencerca lafaz-lafaz Al-Quran. Akhirnya apa? Menyelewengkan maknanya. Walaupun lafaznya berbicara, tapi maknanya bukan berbicara. Itu makna kias aja katanya. Karena tidak berani mencerca Al-Quran, sehingga dengan cara takwil dan tahrif, penyelewengan makna atau penyelewengan kalimat, atau menambah satu huruf, mengurangi satu huruf, atau merubah harokat. Ada berapa tahrif? Jangan lupa dicatat. Ada berapa bentuk tahrif yang sudah saya sampaikan tadi? Tahrif dalam bentuk menambah kalimat atau mengurangi kalimat. Apa contohnya tahrif dalam menambah kalimat, mengurangi kalimat? Contohnya ketika di Al-Quran disebutkan, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, datang Rabbmu dan para malaikat berbaris-baris. Mereka menolak karena hatinya keras. Masa Allah datang? Ini mungkin yang datang bukan Allah, mungkin yang datang urusannya. Datang urusan Allah. وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. Nambah apa ini? Nambah huruf atau nambah harokat? Atau nambah kalimat? Nambah kalimat. Tadinya ja'a rabbuka wal malaku sofan sofan, kata dia, maksudnya mungkin ja'a amru rabbi. Ja'a amru rabbika sofan sofa. Dan malaikah wal malaku sofan sofa. Datang perintah Allah dan ayatnya mengatakan ja'a rabbuka. Kok diganti menjadi ja'a amru rabbik? Dari mana kamu menambah satu kalimat seperti itu? Ini tahrif dengan menambah kalimat. Ada tahrif dengan merubah huruf yang sudah disebutkan tadi contohnya. Nunul Yahud dan Lam Al-Mu'awwilin. Nunnya Yahudi, Hittah disebut dengan Hintah. Atau Lamnya mereka, Lamnya yang tidak percaya kalau Allah di atas arasnya. Bukan di atas aras, maksudnya menguasai aras. Bukan istawa, tapi istaula, menambah satu huruf. Ini tahrif juga. Bentuk ketiga, tahrif dengan harokat yang tadinya dhamma diganti jadi fathah, yang tadinya fathah diganti jadi dhamma, yang tadinya dhamma diganti jadi kasrah, dan seterusnya. Sehingga mereka membaca wakallamallahu Musa taklima, mereka membacanya wakallamallaha Musa taklima, untuk menghindari sifat Allah kalam, bahwa Allah memiliki sifat kalam, bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Mereka tidak mau menerimanya, harus menolaknya. Maka ayat ini ditahrif oleh mereka. Ini bukan wakallamallahu, maksudnya wakallamallaha. Ini juga tahrif. Seperti Yahudi yang Allah katakan, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Tahrif yang lainnya, berarti yang keempat, adalah mentahrif makna-maknanya. Kalau di sini, berarti kalimatnya tetap. Ya memang wakallamallahu, saya tidak mentahrif menjadi handa. Memang Allah berbicara pada Musa. Tapi berbicara itu maknanya bukan berbicara. Maknanya adalah Allah menciptakan sesuatu, tiba-tiba Musa paham. Sudahlah jangan sok tahu. Kita katakan pada mereka, sudahlah jangan sok tahu kayak apa, kayak apanya. Pokoknya ayat ini mengatakan Allah berbicara pada Musa. Titik. Kayak apanya kamu dan saya tidak tahu. Dan jangan menebak-nebak dengan kebodohan. Jangan menduga-duga, mungkin begini, mungkin begitu. Mereka kan hatinya masih tetap keras, hatinya tetap menolak. Ya memang itu kalamullah, artinya Allah berbicara kepada Musa. Tapi mungkin maknanya bukan berbicara, tapi Allah SWT menakdirkan sesuatu, tiba-tiba Musa paham. Maksudnya apa itu? Tidak lain maksudnya adalah penolakan terhadap sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Padahal Allah menyatakan dirinya wakallamallaha. Wakallamallaha hu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Maka maf'ul mutlak taklima. Ini benar-benar berbicara kepada Musa. Wakallamallahu Musa taklima. Fadabidin a'azakumullah, berarti ada bentuk-bentuk tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang qasiyati qulubuhum, orang-orang yang keras hatinya. Itu karena di kitabullah, karena adanya di Al-Quran. Mereka enggak berani menyalahkan Al-Qur'an sehingga ditahrif dengan tahrif makna, ditahrif dengan tahrif kalimat, ditahrif dengan huruf-hurufnya dirubah, ditahrif dengan harakatnya dirubah dan seterusnya. Tetapi kalau datangnya dari hadis-hadis, mereka akan cerca. Hadis ini maudhu', hadis ini dhaif, hadis ini lemah walaupun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun diriwayatkan oleh ashabul sunan wa ashabul sahah wa ashabul masanid. Walaupun diriwayatkan oleh mereka-mereka para ahlul hadis dari pemilik kitab-kitab sunan atau pemilik kitab-kitab sahih dan juga diriwayatkan oleh pemilik kitab-kitab musnad, tetap mereka akan mengatakan dhaif hadisnya. Loh, ini hadis sahihkan dari para a'immatul hadis. Walaupun mereka mensahihkan, mereka hanya berkata tentang kesahihan sanadnya saja, tetapi matannya dhaif karena matannya enggak masuk akal. Enggak mungkinlah katanya. Astagfirullahaladzim. Ditolak hadisnya, dicerca hadisnya dengan menyatakan enggak mungkin. Mustahil. Walaupun hadisnya sahih, tapi lafadznya batil katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka punya dua strategi penolakan agama. Dua strategi penolakan agama. Kalau yang akan ditolak dari Quran, ditahrif. Kalau yang akan ditolak itu ada dalam hadis, dianggap dhaif hadisnya. Apa sebabnya dhaif atau apa alasan dhaifnya? Alasan dhaifnya, hadis ini sahihus sanad tapi dhaiful matan. Walaupun sanadnya sahih, tapi matannya dhaif karena bertentangan dengan akal. Masya Allah. Ada satu istilah baru yang tidak dikenal oleh para ashabul hadis. Hanya dikenal oleh mereka. Para ahlul dalal, ahlul tahrif. Yaitu, kalau bertentangan dengan akal, dhaif. Sampai ada yang mereka menulis hitam di atas putih dalam bukunya. Terang-terangan. Dikasih mukaddimah di awalnya. Dalam buku sirahnya. Dia katakan, tidak semua hadis yang sahih harus diterima. Dan tidak semua hadis yang dhaif harus ditolak. Katanya. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat mengerikan. Kalimat Mu'tazilah, kalimat dari mereka-mereka ashabul kalam yang memang menentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Katanya, tidak semua hadis sahih harus diterima. Karena di antara hadis-hadis sahih, ada yang bertentangan dengan akal, katanya. Sebaliknya, tidak semua hadis-hadis dhaif harus ditolak. Karena di antara hadis dhaif, ada yang cocok dengan akal. Berarti mereka punya cara baru dalam meriksa hadis. Yang berbeda dengan caranya Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang berbeda dengan caranya Imam Ahmad. Yang berbeda dengan caranya para a'immatul hadis. Yaitu, kalau cocok dengan akal sahih, kalau tidak cocok dengan akal dhaif. Cek gampangnya. Kok gampang banget memeriksa hadis? Kalau cukup dengan akal saja, masuk akal atau tidak masuk akal, niscaya semua manusia menjadi ahlul hadis. Karena semua manusia punya akal. Iya kan? Wah, saya bisa meriksa kalau gitu. Ini masuk akal. Ini masuk akal sahih. Masuk akal sahih. Masuk akal sahih. Ah, ini enggak masuk akal. Ini dhaif. Astagfirullahaladzim. Mahada. Pemeriksaan hadis model apa yang seperti ini? Kemudian Azzaqullah kembali kepada ucapan Ibnu Rajab. Rahimahullahu ta'ala. Bahwa mereka mencerca lafad-lafad hadis dengan mengatakan dhaif dan sebagainya. Karena mereka tidak memungkinkan untuk mencerca lafaz-lafaz kitab Al-Qur'an. Wa yadhummuna man tamassaka bin-nusus wa ajraha 'ala ma yafham minha. Dan mereka mencerca orang-orang yang berpegang dengan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Wa ajraha 'ala ma yafham minha. Yaitu yang melewatkannya atau melampauinya seperti apa adanya. Itu dicerca oleh mereka. Padahal itu adalah sikap yang tepat, sikapnya para sahabat, sikapnya para tabi'in, sikapnya para tabi'in tabi'in. Adakah mereka mempertentangkan masalah itu? Mereka membahas tentang wa kallamallahu Musa taklima, semuanya menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya itu dari sisi Rabb kami. Mereka menyatakan Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, qala Allahu ta'ala, biasa bagi mereka. Bagi salafus saleh, para sahabat dan tabi'in, biasa mengatakan seperti itu. Allah berkata, Allah berfirman. Wa qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, sama. Maknanya, tidak ada keberatan bagi mereka. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang berkata, kalau mengatakan Allah berkata, berarti seperti kita berkata. Tidak ada. Mereka semua meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi mereka mengimani bahwa Allah berbicara. Artinya pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Itu tidak ada masalah alhamdulillah di kalangan salaf. Enggak ada masalah alhamdulillah di kalangan tabi'in. Alhamdulillah tidak ada masalah di kalangan mereka para imam, imam ahlu sunnah. Ada masalah muncul ketika hati-hati manusia sudah semakin keras. Ketika mereka sudah banyak maksiat, sudah banyak dosa, sudah banyak kezaliman-kezaliman, sudah banyak meninggalkan syariat, maka hati mereka menjadi kaku, keras, dan kemudian mereka lancang. Berani menolak ayat dan hadis. Orang yang menerima dengan apa adanya. Apa kata Allah? Wa kalam Allah. Ya saya pun mengatakan seperti yang Allah katakan. Allah berbicara kepada Musa. Itu disalahkan oleh mereka. Dikatakan jahilan au hasywiyan. Dikatakan jahilan, dikatakan bodoh, atau dikatakan hasywiyan. Hanya tahu permukaan saja. Atau istilah orang-orang sekarang dengan kalimat tekstual. Kamu itu terlalu tekstual. Pokoknya apa kata teksnya kamu percaya. Pokoknya apa kata teksnya kamu terima. Pokoknya apa kata teksnya kamu ikut. Jangan. Kadang-kadang ada teksnya secara zahirnya maknanya mengerikan, batil kata dia. Harus ditakwilkan kepada makna lain supaya cocok. Astagfirullahaladzim. Apakah mungkin zahir Quran bermakna batil? Tidak mungkin. Allah memilihkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan kalimat yang paling tepat. Dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla, sempurna sidqan kebenarannya dan sempurna keadilannya, yakni benar pada berita-beritanya dan juga dia dalam keadaan adlan fi ahkamih, adil pada hukum-hukumnya. Tetapi mereka yang qulubuhum qasiyah, yang hatinya keras karena tidak mengamalkan ilmu asalnya, mereka mencerca orang yang menerima apa adanya dalam Quran dan Sunnah, dikatakan yusammunahu jahilan. Mereka menamakannya jahilan. Aw hasyawiyan, atau dinamakannya dengan tekstual. Wa hadha yujad fil mutakallimin fi usulid diyanat. Ini terjadi pada mereka-mereka golongan mutakallimin. Ahli kalam, ahli filsafat, orang yang belajarnya mantik dan filsafat, orang yang belajarnya di IAIN, jurusan filsafat ataupun jurusan yang lainnya, yang ternyata dikasih filsafat juga, dicekoki pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, biasanya, saya tidak menyatakan seluruhnya, sebagian besar dari mereka, hampir seluruhnya, menyatakan, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Ibn Rajab, bahwa ini enggak masuk akal, dhaif. Ini enggak masuk akal, walaupun hadis Bukhari lemah. Loh ini hadis Bukhari? Ya walaupun hadis Bukhari. Kita harus tolak kalau bertentangan dengan akal. Ibn Rajab sejak dulu sudah berkata, hadza yujad fil mutakallimina fi usulid diyanat. Ini terjadi pada mereka-mereka, para ahli filsafat, ahli kalam, dalam mempelajari usul din, dasar-dasar agama. Dan juga terjadi pada golongan fuqaha ar-ra'yi. Apa fuqaha ar-ra'yi? Mempelajari fiqih tapi dengan ra'yu. Ya, ini ahlu ra'yu dijuluki. Atau perkembangan-perkembangan berikutnya nanti jadi Mu'tazilah. Ahlu ra'yu yang ketika membahas fiqih, ini kan begini, berarti begitu. Semuanya dengan ra'yunya, dengan pikirannya. Maka ini juga terjadi pada mereka. Yang ketiga, wa fi sufiyatil falasifati wal mutakallimi. Yang ketiga, pada golongan sufiyah, tapi sufi yang mutakallimin, yang falasifah. Karena sufi ada dua macam. Ada sufiyatul hadis dan sufiyatul kalam. Sufi ada dua macam. Ada sufiyatul hadis, ada sufiyatul kalam. Adapun sufiyatul hadis adalah mereka yang mengatakan pokoknya kita pakai hadis. Semua hadis kita kerjakan. Selama kita bisa. Tidak diperiksa mana sahih, mana dhaif. Enggak diperiksa mana hadis yang makbul, mana hadis yang merdud. Enggak diperiksa apakah hadis ini demikian. Enggak diperiksa. Pokoknya semua hadis pakai. Akhirnya sesat mereka. Karena hadis-hadis dhaif, maudhu' dipakai. Kalau hadis maudhu' dan dhaif dipakai, akhirnya dia melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah kebidaahan-kebidaahan, penyimpangan-penyimpangan. Setiap ditegur, kok ini hadisnya dhaif? dia merinding bulu kuduknya. Astagfirullahaladzim, hadis dibilang dhaif, ini hadis ya akhi, katanya. Masa dibilang lemah, enggak ada hadis yang lemah, hadis semuanya mulia. Masya Allah. Jahil, bodoh. Padahal kalau hadis itu dikatakan dhaif atau palsu, bukan ucapan Rasul. Kalau bukan ucapan Rasul, la karamah, enggak ada kemuliaan apa-apa. Tetapi kalau terbukti sahih, baru itu adalah ucapan Rasul, baru kita muliakan. Tapi orang ini karena bodohnya, maka dia berkata, ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Maka hadis Rasul enggak ada yang dhaif. Enggak ada yang dhaif, enggak ada yang lemah. Enggak boleh dikatakan dhaif. Dhaif-dhaif juga hadis kan? Kata dia. Astagfirullahaladzim. Itu sufiyatul hadis. Bentuk kedua yang lebih parah adalah sufiyatul kalam. Sufiyatul kalam itu tasawuf, tetapi mereka madhabnya falasifah wal mutakallimin, madhab filsafat dan ilmu kalam. Akhirnya mereka dalam keadaan mempelajari dengan akalnya. Sedang apakah Musa sedang ibadah? Apa yang dilakukan? Bukan ibadah seperti kaum muslimin ruku dan sujud di masjid, beribadah dengan ibadah sholat, bukan. Tapi termenung. Saya sedang ibadah tafakkur, katanya. Memikirkan tentang ini, tentang itu, dipikirkan dengan otaknya, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Hanifidina azakumullah, bukan dengan bimbingan Quran wa sunnah, tetapi dengan akalnya. Siapa contohnya? Contohnya Ibnu Arabi, tanpa alif dan lam. Beda dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi seorang ulama ahli sunnah, tapi Ibnu Arabi sufi dari kalangan sufiyatul kalam. Yang sampai dia menyatakan Allah menyatu dengan diri kita. Dan Allah menyatu dengan semua apa yang ada di sini. Dan Allah, semuanya dengan akalnya. Sampai digambarkan oleh mereka bahwa Allah dengan makhluk-makhluk ini seluruhnya tidak ada bedanya. Nyatu dan tidak terpisah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Sampai-sampai dia memiliki ucapan-ucapan dalam syairnya. Bahwa tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Dan tidaklah pendeta di gerejanya kecuali Tuhan kita. Dan tidaklah Tuhan kita kecuali semua apa yang ada di hadapan kita. Kenapa demikian? Karena menganggap bahwa Allah menyatu dengan seluruh alam. Ada yang menyatakan Allah menyatu dengan dirinya. Ada yang menyatakan Allah menyatu dengan seluruh alam. Ada sekian aliran-aliran dari sufiyatul kalam. Qul inna a'udzubikumullah, mereka sesat sampai mencapai tingkat kekafiran. Ketika mereka menyatakan manunggaling Gusti kawula, menyatunya Allah dengan aku, katanya. Kalau sudah menyatu dengan dirinya, dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Sehingga dia akan berpidato dengan kalimat ana akhluqul arsy wa ana ujri as-sahab wa ana alladhi unzila al-matar, akulah yang menciptakan arsy, akulah yang menjalankan awan dan menurunkan hujan, akulah yang begini dan begitu, di tanganku seluruh takdir-takdir manusia. Kalau kita mendengarkan, pasti kita akan berkata orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam, iya kan? Tetapi murid-muridnya, anak buahnya, pengikutnya mendengarkan syekhnya bilang begitu, mereka menyatakan mabruk, brik, selamat. Engkau telah mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu menyatu dengan Tuhan, katanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, di jilid-jilid pertama atau kedua, jilid kedua kalau enggak salah, menyatakan bahwa mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi menyatakan Uzair sebagai Tuhan. Nasrani mengatakan Isa sebagai Tuhan alaihi wassalam. Tetapi mereka menyatakan semua Tuhan. Semua ini Tuhan. Mana yang lebih bejat? Yang ini cuma satu yang disebut sebagai Tuhan, sedangkan mereka menyatakan semua ini adalah Tuhan. Kalau Yahudi dan Nasrani memilih seorang yang saleh, seorang yang mulia, seorang yang tinggi, yaitu seorang Rasul yang dikatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sedangkan mereka tidak pilih-pilih. Walaupun makhluk yang rendah dan hina dan menjijikkan, dikatakan itu juga Tuhan oleh mereka. Taib, ini puncak kekafiran mereka. Mulanya awalnya dari mana? Dari meninggalkan pengamalan Al-Quran wa Sunnah. Awalnya dari tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya dalam Quran dan Sunnah. Sampai hatinya semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Setelah hati jadi keras, lancang. Berani menyelewengkan makna ini, menyelewengkan makna itu. Sampai terjadilah kekafiran-kekafiran dan terjadilah kesesatan-kesesatan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nanti akan kita bahas nisyanu hadd mimma dzukiru bihi minal ilmin nafi'. Yani melupakan ilmu-ilmu yang telah diketahuinya. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.